mengapa di hati ini masih rasa cinta. Walaupun aku pernah terkecewa, namun ku sekarang percaya. Hari demi hari yang penuh luka berdarah, terbalik seribu kisah lama. Mengapa harus kini diingatkan kisah yang silam? Buat satu rasa cinta. Walaupun aku pernah terkecewa, namun ku sekarang percaya. Hari demi hari yang penuh luka berdarah, terbalik seribu kisah lama. Mengapa harus kini diingatkan kisah yang silam? Was aku renung matamu, tak terlihat sinar yang gemilang. Was hatiku dalam hatimu, masih tak jumpa. Kau semakin hilang dan jauh. Oh, Tiada kata seindah bahasamu yang diucapkan kepadaku. Setiap kata dari bibirmu itu membuat aku rasa ngilu. Jangan aku di mempersona. Sebutir bintang di taman seni, cahayanya berseri. Biar bertahun masa beredar, satu wajah satu nama takkan pudar. Gerak gaya pergetaran merdu sinar di persada budaya, hingga kini menjadi sebutan tetap terpahat namamu diingatkan. Thank you.

Oh, Tuhan.